بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Berikut ini adalah buku-buku yang kami anjurkan untuk dibaca bagi para penuntut ilmu pemula. 1. Tafsir Al-Syeikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini merupakan kitab tafsir yang sangat baik, mudah penyajiannya, terpercaya, serta banyak faedah terkandung di dalamnya. Saya anjurkan para penuntut ilmu untuk mulai membaca tafsir dari surat-surat Al-Quran yang telah dihafalkan. Niscaya ia akan mendapatkan tambahan ilmu serta dapat merasakan kelezatan iman, sekaligus dapat pula menjadi pendorong untuk membaca buku-buku tafsir lainnya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ini pelajaran yang tidak kalah pentingnya ya ikhwan, dalam masalah manhaj dalam menuntut ilmu, karena antum memerlukan pengetahuan terhadap kitab-kitab ulama untuk bisa antum baca. Nah, di antara buku yang dianjurkan oleh Syekh Sadlan di sini adalah tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Ya. Taisirul Kalim Al-Mannan. Ya, tafsir Al-Syeikh, tafsir As-Sa'di, biasanya disebut tafsir As-Sa'di. Disebut juga As-Si'di atau As-Sa'di. Ini merupakan kitab tafsir yang sangat baik. Mudah penyajiannya. Terpercaya serta banyak faedah terkandung di dalamnya. Syekh As-Sa'di ini gurunya Syekh Ibn Utsaimin. Ya, gurunya sebagian ulama. Dikatakan oleh sebagian anak pernah mendengar bahwa saya tafsir ini aslinya adalah ringkasan beliau, maksudnya beliau catatan terhadap ayat-ayat, ya, ta'liq beliau terhadap ayat, sampai ternyata sampai satu full Al-Quran bisa beliau dita'liq, diberikan ta'liq catatan footnote gitu, dan kemudian bisa menjadi buku. Ini keberkahan sebenarnya, ikhwan. Dan luar biasa, walaupun beliau seorang yang mu'asir, maksudnya bukan orang yang zaman kapan, enggak. Beliau guru Syekh Utsaimin. Tetapi tafsirnya ini sebenarnya diperhitungkan, ikhwan. Karena apa? Karena gimana? Keberkahan yang dalamnya, ikhwan. Antum akan mendapatkan, bagi yang mau mendalami, ketepatan lafal yang beliau rahimahullah tuturkan di tafsirnya itu menunjukkan fiqihnya beliau terhadap ayat. Ya, ini kitab tafsir yang luar biasa, walaupun dia tafsir yang sebenarnya tidak begitu panjang, nggak panjang. Ya, ada cetakan versi Arabnya 2 jilid, ada yang 1 jilid full saja, dan banyak yang 1 jilid doang tebalnya. Ya, kemudian diterjemahkan di Indonesia di bukunya warna hijau, tapi pustakanya apa, Darul Haq atau mana, pustaka Sahifa atau? Enggak, Imam Syafi'i enggak ada. Enggak pustaka Sahifa atau Darul Haq atau apa gitu. Ya, warna hijau. 7 jilid atau 6 jilid. Nah, itu ikhwan, ana sangat merekomendasikan antum untuk membacanya. Dan kalau memang mau ke tafsir, maka ana sarankan antum memiliki beberapa kitab tafsir, terutama beberapa ikhwan yang di sini fokus dalam masalah Al-Qur'an. Siapa di sini yang udah antum fokus dalam masalah Al-Quran kan? Lumayan kan? Antum calon mudir, punya pesantren, saingan sama Henry. Iya, Miftah, ya. Antum, insyaallah jadi hafiz insyaallah. Wajah-wajah antum tuh wajah-wajah hafiz. Iya. Iya. Nah. Maka antum yang fokus di Al-Quran itu harus punya kitab tafsir. Ya, sebenarnya semua dari kita, ikhwan. Ya. Maka antum menjadi talibul ilm yang memiliki kafaah ilmiah. Belilah buku, jangan nunggu dibeliin. Apalagi sama anak nunggu dibeliin, anak gak bakal beliin antum. Kecuali kau punya duit buat itu. Ya. Nah, antum beli sendiri, berjuanglah untuk itu. Memang kitab tafsir itu berarti kan harus dari awal sampai akhir kan ya. Ya, walaupun ada yang diketeng, kayak rokok aja diketeng, diecer ya. Dieteng, diketeng, diecer, ya, bahasa lainnya kan diketeng gitu, bahasa pasarannya. Nah, beli tafsir ini As-Sa'di. Tapi lumayan, 6 atau 7 jilid itu lumayan. Atau berapa jilidan lupa, kalau Indonesia minimal satulah kitab tafsir yang antum kalau ada apa tentang ayat merujuk ke sana. Ada tafsir muyasar memang, tapi itu terlalu simpel. Itu cuma buat mutola'ah aja biasa. Ya, antum enggak begitu bisa untuk iskal di masalah ayat ini, antum kemudian ke tafsir muyasar enggak cukup. Tafsir yang tidak terlalu dhakham, bukan kitab mutawalat, tapi antum bisa merujuk ke kitab tersebut, di antaranya tafsir As-Sa'di. Satu, atau ke tafsir Al-Aisar. Kan tafsir Al-Aisar ini lebih komplit lagi karena dia masalah kosakata dan makna ayat, ya, dan juga fawaid, ya, itu bagus sekali. Nah, kalau antum bisa menjamak, bagus tiga-tiganya. Tafsir Muyassar antum punya, dia ada cetakan Darul Haq warnanya dongker, 2 jilid tebal, itu bagus. Kemudian itu kira-kira harganya 250-an kayaknya, 2 jilid itu. Yang itu enggak muyasar. Muyasar. Muyasar yang terjemahan. Pakai ro muyasar. Yang terjemahan. Terjemahan, terjemahan. Enggak, barangkali antum kan 70.000 satunya. Enggak, cuma satu jilid. Jangan yang itu. Terjemahan. Iya. Enggak, beli yang 2 jilid. Biar habis banyak duit antum. Iya. Gak maksud anda, antum kalau makin berkorban nafkah demi ini, itu makin precious ilmu antum, beneran. Ketika ada cetakan, di beberapa cetakan, ya, antum memang kalau mentalnya mahasiswa, antum cari yang murah. Tapi kalau antum mentalnya talibul ilm, cari yang lebih terjamin terjemahannya atau teksnya, begitu. Dan itu manhaj anda dari sejak anda masih mahasiswa. Gak apa-apa anda habis duit anda, yang penting anda dapat cetakan nusfaat, bukan nusfah, cetakan yang tiba'ah yang bagus. Makanya kitab-kitab anda rata-rata cetakan Saudi. Atau waktu itu anda di kuliah masih kuliah. Anda kitab anda rata-rata cetakan Saudi atau Beirut yang versi tinggi, muasasah risalah. Mahal memang, tetapi anda gak melihat dari itu. Karena mahalnya kitab ini kelak bermanfaat untuk kehidupan anak ke depannya. Tapi memang sejujurnya, walaupun lipia sekira, walaupun teman-teman sekalipun, mereka diberikan mukafa'ah, ya, enggak bayar kuliahnya dan dapat sangon dari orang tua, tapi tetap mental mereka masih, apa yang penting cari murah. Alhamdulillah Allah Ta'ala menjadikan anak enggak seperti itu sama sekali. Anak bahkan cetakan yang Mesir yang memang afwan, yang memang banyak kesalahan itu, anak enggak punya. Kita enggak punya kitab-kitab cetakan Mesir yang banyak kesalahan itu, enggak punya. Yang paling mending cetakan Mesir itu seperti dari Ibnu Jauzi yang Mesir itu masih mending, paling mending. Tapi sisa-sisa yang bawah-bawah itu yang, karena cetakannya enggak benar. Dibuka itu langsung ada suara rok, nah gitu tuh. Terus kertasnya itu kayak rata-rata kedinginan gitu. Mau dinginin kayak kedinginan dia tuh, kayak jadi satu antar lembar dengan lembar lain itu kayak jadi jaket satu sama lain. Enggak mau lepas. Nah, ini yang seperti ini anak enggak beli ya. Enggak mau beli. Anda mendingan nunggu dapat cetakan yang terbaiknya dibandingkan yang itu. Karena ini modal buat kedepannya nanti. Tahqiqnya, pertanggungjawabannya dan keberkahannya gitu loh. Maka anda sarankan ketika memang ada cetakan yang murah dan cetakan yang agak sedikit eksekutif, anda sarankan ambil yang eksekutif. Walaupun antum harus nabung dulu. Tafadol, ambil itu. Tafsiran Muyassar tadi, Darul Haq itu lebih baik. Ya, selain itu akan menghabiskan banyak duit antum, ya gitu. Tapi di situ ada keberkahan, insya Allah ada perjuangan. Tafsir Al-Aisar atau tafsir As-Sa'di dulu beli. Jadi bertahap, antum beli tafsir Muyassar dulu kalau memang cukup segitu mampunya, sekitar 200-an kalau 2 jilid. 300 kan? Yang 2 jilid besar itu ya, 300. Iya. Taib 300. Taib, atau antum beli kemudian tafsir As-Sa'di. Nah, ini yang memang ini bisa diecer. Bisa diecer tafsir As-Sa'di. Tergantung dari penjualnya, bisa diajak. Nah, belilah bagian yang antum lagi sedang istiqomah menghafalnya dari Al-Quran. Misalnya antum lagi hafal surat Baqarah, lagi dalam perjalanan menghafal surat Baqarah, dan anda sangat sarankan antum hafalkan Al-Baqarah semua antum. Hafalkan Al-Baqarah, hatta di kurikulum sekolah antum gak ada, itu gak wajib, tapi antum hafalkan Al-Baqarah, dan kalau bisa kemudian Ali Imran. Ya, kedua surat itu disebut Zahrawan oleh Rasulullah SAW. Muskilahnya antum itu kebanyakan tidak punya kesadaran menghafal Al-Quran kecuali untuk tes. Makanya seperti ini, bukan talibul ilm sama sekali. Hatta tim antum, anda merasa antum tidak punya kesadaran yang maksimal untuk menghafal karena Allah. Sekiranya antum misal di kampus diwajibkan menghafal juz amma, antum hafalkan karena apa? Kewajiban kampus, bukan karena antum merasa talibul ilm. Maka ketika antum belum ada keinginan untuk menghafal karena kesadaran, maka jangan ngaku-ngaku talibul ilm. Ngaku orang awam aja. Ana orang biasa, Mas. Nah, itu penting. Ya, karena emang orang biasa, bukan talibul ilm antum. Karena enggak ada keinginan untuk menghafal Quran. Mana kesadarannya? Dan Al-Quran itu masdar yang pertama untuk syariat Allah Azza wa Jalla dan juga sunnah Nabi SAW. Maka ketika enggak ada keinginan untuk menghafal karena kesadaran, maka antum jadi orang awam aja. Ngajar pun jangan. Ya, karena antum bukan siapa-siapa. Lastum bisyai. Nah, tapi ketika Allah Ta'ala memberikan taufik kepada antum untuk menghafal Al-Quran, ya minimal juz amma dulu, kalau memang Al-Baqarah belum siap, juz amma dulu, khatamkan juz amma dari An-Naba sampai An-Nas. Antum beli tafsir untuk juz amma. Ya, Ustaz Firanda punya tuh kitab tafsir juz amma. Tapi ana lebih rekomendasikan ke tafsir-tafsir ulama terlebih dahulu. Ya. Ke tafsir ulama, maksudnya ulama di sini maksudnya seperti tafsir Sa'di ya dan lain-lainnya. Agar punya sisi familiar dengan kalam-kalam ulama dan ijtihad mereka. Ya begitu. Nah, sehingga antum hafal tapi antum paham maknanya. Ini tracknya thalabul ilm seperti ini. Ya. Karena kalau antum sekedar hafal, enggak pernah tadabur, enggak mau paham maknanya, ini sebenarnya cuma penghafal Quran. Bukan thalabul ilm. Ya, mereka yang lulusan pesantren 30 juz hafal tapi enggak paham sama sekali apa yang di dalam Al-Qur'an. Antum akan melihat mereka akan didiskreditkan ketika di majelis ilmu. Didiskualifikasi, maksudnya enggak ada apa harganya 30 juz kemudian. Ngerti enggak maksudnya? Nih, contoh. Ya. Antum bedakan hafiz yang mungkin hafalannya dan faham apa yang dia hafal dengan hafiz yang mungkin mungkin hafalannya tapi dia enggak bisa apa-apa dari hafal ma'amal. Antum akan melihat seorang imam masjid, dia bisa baca Al-Quran apapun yang dia inginkan dari hafal Al-Quran. Kemudian setelah sholat tersebut ada pengajian dari seorang ustaz. Antum akan melihat pengagungan, dan ini bukan kita nyari pengagungan orang, pengagungan masyarakat dan orang-orang terhadap ustaz yang mengajar, padahal ustaz ini tidak hafal 30 juz. Lebih tinggi pengagungan mereka terhadap ustaz ini dibandingkan terhadap imam yang hafal 30 juz. Kenapa ya ikhwan kayak gitu? Ini bukan karena Al-Qur'an mulia, tapi ilmu tentang Al-Qur'an itu mulia. Oke, antum hafalkan suatu surat atau ayat, pahami juga maknanya global minimal. Antum ngerti ini tentang apa? Ya. Apalagi kalau Al-Baqarah kan dia kan bab per bab, tema per tema dia. Ya. Tentang peperangan, kisos, terus puasa, ya kan? Pahami itu. Ya memang enggak harus tiap kata antum mutqin di situ sampai i'rabnya, enggak wajib itu, enggak wajib. Tapi antum paham umumnya, oh ya ini berbicara tentang ini. Seperti itu. Itu thalibul ilm seperti itu, ikhwan. Sehingga ketika ditanya Pak Ustaz atau akhi, ini artinya apa, maksudnya apa, ini tentang apa ya, antum bisa menjawab ini global tentang ini, rincinya nanti kita bahas lagi. Begitu, itu thalibul ilm. Ya, makanya thalibul ilm punya kitab tafsir. Belum punya antum apa sebenarnya, belum punya, dan anda merasa antum rata-rata belum punya karena kebakhilan antum terhadap ilmu. Bakhil antum, ya kan, bakhil antum terhadap ilmu, bakhil. terhadap ilmu antum tuh bakhil, bukhola antum tuh. Dan rata-rata thullabul ilm terhadap ilmu bakhil sekarang, bakhil. Mereka maunya majanan. Dan termasuk antum. Ya, termasuk antum. Antum enggak mau memperjuangkan ilmu dengan membeli kitab-kitab, dan antum bukhola dalam hal ini. Anda yakin antum bukhola? Bakhil antum. Karena anda tahu tingkat-tingkat antum bukhola. Iya, ini bukan dalam bab untuk mengejek antum, tapi untuk memotivasi antum. Rata-rata thullabul ilmi sekarang bukhola, apalagi yang dimanjakan dengan gratisan ini itu. Iya, bukhola. Mereka enggak mau memperjuangkan ilmu dengan kantong-kantong mereka. Mereka masih berat hati untuk mewakafkan harta mereka di jalan ilmu. Makanya itu maka lihat beda, beda hasilnya. Orang-orang yang sudah menafkahkan hartanya di jalan ilmu, nanti hasilnya beda, beneran beda. Beda, ikhwan. Hartanya, tenaganya, tapi sekarang mungkin antum beralasan. Anda memang miskin, enggak punya, tapi alhamdulillah lakukan kulli hal, itu enggak masalah. Tapi dalam hati antum patrikan pengen beli buku sendiri dengan uang sendiri, penghasilan antum baik dikasih orang atau dari orang tua atau gimana caranya, antum harus punya buku yang antum beli, antum harus berjuang dengan itu. Begitu, korbankan seperti itu, ikhwan. Karena antum ketika membeli, antum membeli saham untuk masa depan antum dalam menuntut ilmu ini. Tapi kalau antum bakhil dalam masalah ini, perhitungan udahlah, enggak usah. Padahal antum tuh dalam bidang tersebut, ya. Misalnya antum dalam bidang Al-Qur'an, dan antum sampai selamanya enggak ada pikiran untuk membeli kitab tafsir kecuali kalau dikasih sama ustaz atau sama siapa. Ini nih orang-orang calon enggak jadi nih kayak ini. Ini mental-mental pengemis seperti ini, ikhwan. Ya, antum sudah cukuplah mengemis ilmu dengan belajar, maka jangan kemudian antum mengemis juga dalam masalah buku. Punya inisiatif, beli kitab tafsir. Ini untuk maslahat antum semua, thalabul ilm. Karena masdar ilmu kita itu Al-Quran dan Sunnah. Maka harus punya kitab tafsir untuk bisa antum merujuk kepadanya. Tafsir Al-Aisar misalnya. Terutama itu bagus sekali itu. Kalau antum mau lebih pemahamannya lebih bagus lagi, tafsir Al-Aisar misalnya. Tiap kosa kata antum pelajari. Antum mau hafalin surat apa? Al-Baqarah. Tafsir Al-Aisar surat Al-Baqarah. Jilid pertama itu surat Al-Baqarah. Terjemahan. Khusus surat Al-Baqarah. Paling berapa harganya? 80 atau 100 ribu doang. Tapi saat itu berat bagi ana. Tahib, antum cari bagaimana cara mendapatkan 100 ribu. Dan antum akan bedakan di sini. Antum sudah berjuang dapatin 100 ribu. Antum beli kitab tafsir Al-Aisar dengan uang yang hasil antum perjuangkan itu, antum akan lihat berkahnya beda. Beneran deh, berkahnya beda. Dibandingkan antum nunggu temannya beliin, ustaznya beliin, ortunya beliin, antum cari duit. Jangan halal, beli itu. Insyaallah beda berkahnya. Begitu ya, ikhwan. Ya gitu ya. Jangan manja, jangan mental pengemis. Antum punya uang berapapun, bismillah, nafkahkan fisabilillah untuk menyaham, untuk menjadi saham, untuk penuntut ilmu, untuk antum sebagai penuntut ilmu. Iya. Dan anda bisa berbicara begini kenapa? Karena anda mempraktekannya, ikhwan. Sudah bertahun-tahun lalu mempraktekkan. Makanya anda bisa berbicara seperti ini. Seandainya anda enggak mempraktekkan, anda enggak bakal bisa berbicara seperti ini. Karena anda enggak mengamalkannya. Tapi anak Allah, ya alhamdulillah, Allah berikan gerbang hati yang terbuka untuk anak untuk bisa mengamalkan hal-hal seperti ini. Dan antum melihat kitab-kitab anak banyak. Itu sejak dari mahasiswa anak kumpulkan. Dan belum yang di Kalibata. Sampai anak gajian, anak dapat mukafa'ah lipia. Banyak anak habiskan untuk apa? Membeli kitab. Walaupun langsung, anak waktu itu masih ingat, teringat gajian. Bukan gajian, teringat apa? Mukafa'ah. Sekitar alhamdulillah dapat sekitar 1 juta 2 bulan dari Lipia. Dan anda melihat di pustaka Ahmad, ya, pustaka Imam Ahmad, kitab syarah Riyadhus Shalihin, itu harganya 700 sekian atau 800 itu, ya, 5 jilid padahal cetakan Saudi. Mahal, ya, mahal bagi yang menganggap ilmu itu murah. Maka anda beli langsung. Berapa sih sewaannya? 200-an. Yang mana sejujurnya, ikhwah, ketika itu rata-rata masih, karena memang anda bukan perantauan. Ya, rata-rata memang maksudnya rata-rata orang-orang luar Jakarta memang yang kos, teman-teman kita. Mereka memang memperhitungkan banyak hal. Di antaranya bayar kontrakan, kos-kosan dan seterusnya kan. Ya. Sementara anak kan ada rumah, maksudnya sama orang tua anak. Tapi tetap anak enggak bisa, enggak begitu menerima alasan orang-orang yang bakhil terhadap ilmu. Tetap enggak terima hal tersebut, anak enggak terima. Kenapa? Mereka ngontrak ngekos. Tapi mereka enggak kerja. Kuliah di LPIA selesai jam 12, habis itu tidur, udah molor sampai besok. Itu yang banyak anak LPIA yang tahu. Ada di antara mereka ngajar pengajian kecil-kecilan, tahsin sama anak-anak kecil. Alhamdulillah. Itu bagus, ngisi waktu luang. Tapi banyak dari mereka itu gak punya apa-apa. Program, proyek gak punya apa-apa. Anda tahu itu. Tiduran di kamar, udah selesai sampai besok seperti itu. Ntar pas imtihan belajar sungguh-sungguh. Udah seperti itu mereka. Dan anak gak seperti teman haji anak ketika masih kuliah waktu itu. Gak seperti itu. Anak kerja, ngajar, kerja, nyari uang, dagang, punya uang. Dan anak gak minta sama orang tua anak. Jadi gak ada hujah bagi mereka. Antum kan punya rumah, Ustaz. Gitu gak? Anak memang orang tua anak. Tapi anak punya penghasilan. Anak ngajar bahasa Inggris ketika itu. Tiap hari banting tulang dengan izin Allah. Dan anak beli buku dari itu. Dan anak punya izah dengan itu. Bahkan anak bisa menafkahi sebagian orang dengan itu. Waktu masih mahasiswa. Jadi enggak orang kalau misalnya kemudian mau melawan anda dalam masalah ini, enggak bisa mereka. Karena apa? Ketika mereka tidur siang, anak naik sepeda menuju tempat kerja. Iya. Ketika mereka bercanda dengan teman-temannya, anak enggak ada waktu bercanda waktu itu. Beneran enggak ada waktu bercanda anak. Waktu anak tuh hanya belajar di LPIA, kampus, makan siang, naik kendaraan baik angkot ataupun sepeda. Waktu itu dari warung buncit ke Depok kan naik sepeda. Atau itu kalau jadwal Depok, Depoknya di depan UI, depan Es Pocong, ya. Margonda. Atau anak ke Rawamangun dekat UNJ. Ngajar bahasa Inggris demi mendapatkan uang. Seperti itu. Jadi orang-orang enggak ada hujah atas sana. Antum kan punya rumah, enggak Anda punya duit sendiri Anda. Gaji punya sendiri. Anda jualan gorengan, jualan pepes. Gitu, seperti itu. Dan anak beli buku dari itu semua rata-rata. Beli buku, beli apa yang anak senangkan, memberikan untuk orang tua dan seterusnya, semua jalan. Maka antum beli buku juga ikhwan, antum dapat kenikmatan sekarang. Nah, sekarang anak tanya antum kira-kira seberapa kerja antum setelah belajar misalnya di Uthman? Antum kerja apa? Apa kegiatan antum? Kecuali mungkin hanya sekedar di kontrakan atau di asrama tidur bercanda. Enggak ada waktu buat hal kayak itu. Kalaupun ada bercanda tafadhol, tapi jangan keterusan. Thalibul ilmu itu jangan kayak gitu. Thalibul ilmu itu adalah orang-orang yang meraut ilmunya betul-betul banyak untuk ilmu, hafalannya, pemahamannya, baca kitabnya, mendengar durus, fawaid ilmiah. Sampai dia lisannya itu ringan untuk ilmu. Tapi kalau misalnya antum tidak meraut kulit antum menua dengan ilmu, antum sampai tua tuh kelihatan biasa-biasa aja. Enggak ada mutamayiznya. Hatta antum ranking pertama di Uthman misalnya, atau di kelas antum ranking pertama, apa faedahnya kalau ternyata keseharian antum tidak mencerminkan ranking pertama? Dan anda bukan ranking pertama, anda ranking kesekian jauh. Tapi kalau mau mau dilihat effortnya, ya Allah Ta'ala takdirkan seperti itu. Makanya anak luasa untuk bicara memotivasi antum-antum untuk betul-betul dalam masalah ilmu. Keleluasaan ini karena pengalaman, ikhwan. Antum melihat berapa asatidzah kibar kita. Mereka dalam berdakwah, dalam mengingatkan antum akan ilmu, akhirat, dan seterusnya. Kenapa kalimat mereka kuat? Karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam masalah ini. Tapi kalau misalnya antum sekarang manja, tidur telat, lagi subuh telat antum dan seterusnya, ya padahal torik udah jam berapa subuhnya gitu, bangunnya telat, antum kalau mau ngomong nanti di depan orang tentang masalah disiplin, antum malu pada diri antum. Kenapa? Pas lagi ngomong antum tuh ngajak saya sendiri siapa? Iya, maka ibda binafsik. Bagaimana antum bisa motivasi anak antum nanti soal buku, sementara antum adalah orang yang bakhil terhadapnya? Gimana antum? Anda pernah melihat waktu di Sukabumi teman anak, bukan antum tapi ya, bapaknya perokok berat, kretek lagi, ya. Batuk langsung. Bukan antum. Enggak, ana enggak ngomongin antum. Ya, kretek nih, masya Allah. Kemudian dia bilang apa kepada anak-anaknya, dan ketika itu ada kita teman-teman juga. Nah, pokoknya bapak enggak mau kamu merokok. Dia ngomong itu sambil apa? Sambil merokok. Gimana? Kan kita ngeliat. Terus kita gimana? Ini gimana nasihat antara nasihat dengan realitanya kayak gitu gitu. Antum pengen anak antum nanti pinter, pinter baca buku, mau jadi orang saleh dan seterusnya. Tapi antum buku kering gak punya, ya. Kemudian antum pun terlambat sholatnya. Itu anak antum ngeliat, ini ngapain dengerin bapak kayak gini? Bapaknya kayak gitu, kan itu. Begitu ya, ikhwan. Dari sekarang, ya antum tanamkan banyak, menanam saham dalam urusan menuntut ilmu. Jangan bilang antum miskin, ya. Biar miskin itu kayakan hati. Menabung sedikit demi sedikit, minimal 1 bulan serbihkan uang 200.000 atau 100.000 untuk membeli buku. Hatta buku tersebut mungkin antum merasa tidak begitu paham, tapi ustadz merekomendasikan, suatu saat antum akan paham. Ana punya ustadz Wahyudin Bakhtiar, beliau adalah seorang ustadz ahli sejarah di pesantren ana. Dan beliau, ana masih ingat waktu anak kelas 2 kelas 1 enggak kelas 2 SMA muallimi ila muallimin kelas 2 SMA di pesantren, beliau memberi nasihat kepada kami. Ana rata-rata ingat nasihat ustaz-ustaz ana, guru-guru ana, ana ingat nasihat mereka, walaupun ana mungkin bukanlah yang terbaik, tapi ana ingat nasihat mereka. Antum kalau punya buku ya bahasa Arab yang antum tidak paham, jangan putus asa, simpan buku tersebut. Seiring berjalannya waktu, makin besar keilmuan antum, antum suatu saat akan baca buku tersebut dan antum paham. Antum paham. Nah sekarang ya ikhwan, kita punya Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar. Ini termasuk tidak ringan buku ini. Ya. Sebenarnya pengen matan Abi Suja, tapi udah Kifayatul Akhyar aja. Yang ana pengen motivasi antum, antum sekarang sebagian besar punya bukunya. Dan antum terus tertanam ilmu, nanti pada waktunya antum buka kitab ini lagi. Antum akan mulai lumayan paham. Tanpa harus ada bimbingan guru, karena udah paham bahasa Arab, karena paham ini. Begitu. Ya, jadi buku ini penting, ikhwan. Ya, buku ini penting dan jangan mengandalkan PDF. PDF itu sampingan, kalau udah terpaksa enggak ada buku sama sekali, khalas pakai PDF tafadhol. Ada buku, pakai buku. Bahkan kalau misalnya bisa pakai cetak. Cetak. Ana sebenarnya bisa aja kemarin masalah ada wadawa i'rab, ya, kajian-kajian seperti itu. Udah antum buka PDF-nya, ana sebarin PDF-nya. Antum buka HP-nya. Bisa aja seperti itu. Tapi kenapa ana mencetak print? Karena beda value-nya dengan adanya juhud, yaitu dengan kertas, dengan PDF. Tinggal download, klik, mudah. Easy comes, easy goes. Ya, mudah datang, mudah pergi. Ya. Dan dalam dunia bisnis juga high risk, high return. Semakin berisiko besar, semakin besar pula pendapatannya akan kita dapat. Maka semakin berjuang ya antum, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semakin banyak yang antum dapat. Mungkin bukan kaidah yang antum dapat, tapi nilai dari perjuangan dan keberkahan yang antum bisa dapat. Iya. Gitu, seperti itu ya ikhwan, ya. Jangan bakhil, jangan malas. Karena penyakit di antara kita ini bakhil dan malas. Dan juga karena banyak maksiat tuh gara-gara kayak gitu. Bakhil, ya, pelit untuk urusan ilmu. Tercermin di antum semua tanpa kecuali. Sampai sekarang ana masih menunggu antum untuk punya kitab lengkap, tapi antum kan enggak beli-beli, enggak nyari, enggak usaha, karena emang antum bukhala. Apa bukhala itu, apa bukhala? Orang-orang pelit. Antum tuh pelit ya rata-rata. Semuanya mungkin. Ana memancing antum, tidak ana belikan buku. Antum enggak ada effort, enggak ada gimana cara dapat buku ini. Ah, di sini kelihatan bakhilnya antum terhadap diri antum sendiri. Bakhilnya antum tidak memadzharatkan ana. Tapi bakhilnya antum itulah cerminan masa depan antum. Begitu antum tuh. Begitu. Enggak ada antum keinginan untuk membeli buku. Antum menunggu semua. Menunggu hujan turun. Padahal antum lagi haus. Sampai kapan antum menahan rasa haus antum? Atau jangan-jangan antum gak sadar kalau antum sedang haus? Iya. Maka jangan bakhil terhadap diri antum. Cari uang, bekerja, nabung, beli bukunya. Maka berkah itu insyaallah. Itu yang anda lakukan. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Ya seperti itu ya kawan ya. Gak apa-apa kan Reksi, antum jangan marah. Tadi orang Sukabumi-nya, bapaknya masih hidup sih. Iya. Teman anda juga masih ke Sukabumi, cuman dia lagi nyari kerjaan dia. Iya, gimana orang Tasik ya? Tasik kan ya? Iya. Anak kemarin dari Ciamis, dari Banjar ke Tasik. Siang-siang mau ke Jakarta, ternyata gak ada bis dari Banjar ya ke Jakarta kok siang. Dari Tasik banyak naik prima jasa anak. Masya Allah. Antum juga, ini Kalisari nih, Masya Allah. Ya, Ikin, Alwi, Gus Miftah, Muhsin, Afiq, Rahmat, Dada, Nada, Nadi. Nadi. Iya, apa arti Nadi? Bukan panggilan, panggilan itu nida. Oh iya, antum nida aja, anda sebut nida ke mana? Orang yang memanggil. Nadi itu orang yang memanggil, iya. Itu dari orang tua atau antum bikin sendiri nama? Masya Allah. Nadi siapa namanya? Ahsanun Nadi, ya. Bukan Ahsanallahu ilaikum, bukan? Baik ya Nadi, ya itu nasihatannya ikhwan buat antum. Ya anak nasihat ini bukan karena anak benci antum. Justru kalau anak diam anak benci antum berarti. Tapi anak pengen antum itu jangan jadi bakhil. Antum supaya berkah ilmunya. Ya. Antum sudah punya ilmu sedikit demi sedikit dan bermurahlah dengan itu. Nafkahilah jadi jalan Allah untuk ilmu dan banyak-banyak memberi faedah pada orang. Ya, semakin apa yang antum keluarkan dari tenaga, dari ilmu, dari nafkah, maka semakin berkah antum. Allah lipat gandakan buat antum feedbacknya. Ya gitu. Insyaallah. Beli kitab. Ya, maka Allah Ta'ala balikkan kepada antum feedback yang berlipat ganda insyaallah. Ya, seperti itu mudah-mudahan manfaat buat anak dan juga antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ini mau penjabaran jujur atau bohong? Tafsir Ibnu Katsir gini, Syekh Rahmat. Tafsir Ibnu Katsir itu kitab menengah. Ibaratnya kalau fiqih dia kifayatul akhirnya madzhab Syafi'i. Gitu. Jadi dia bukan kitab untuk pemula. Kalaupun antum membaca dengan bimbingan. Karena kalau baca sendiri ya bisa terjemahan, tapi kadang khawatirnya salah paham. Oke, kalau ada kajian kitab, kalau mau baca kitab Ibnu Katsir ada kajiannya, pakai kajiannya. Kalau baca sendiri kurang cocok untuk pemula, ya. Tapi bagus, itu jelas, itu kitab tafsir di antara tafsir terbaik kitab Ibnu Katsir, betul. Tetapi kalau ditinjau dari segi orang yang memanfaatkannya, maka yang mendapatkan manfaat maksimal dari tafsir Ibnu Katsir adalah thullabul ilm yang menengah. Adapun pemula belum. Nah, tapi sekarang kenyataannya tafsir Ibnu Katsir banyak terjemahannya dan dia kitab tafsir Ibnu Katsir ini banyak yang meringkasnya. Ada kitab Lubabut Tafsir, ada kitab Umdatut Tafsir, ya. Dan kitab-kitab lainnya yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Dan di sini Indonesia terjemahan tafsir Ibnu Katsir kalau versi jadul ada tuh, banyak tuh tafsir Ibnu Katsir lengkap. Ya orang-orang versi sih banyak punya tuh. Tapi yang sekarang modern itu ada berapa pencetak? Pustaka Ibnu Katsir warna kuning 9 jilid. Ada. Ya. sebelumnya itu tafsir Ibnu Katsir itu ringkasan. 9 jilid itu ringkasan semuanya itu. Dan itu yang ana pakai sejak tahun 2013 ana ada kajian tafsir Ibnu Katsir dulu, tapi enggak direkam. Pakai kita pakai buku itu. Ya, untuk orang-orang awam. Kemudian ada pustaka Imam Syafi'i warna hijau, itu dari kitab ringkasan juga Lubabut Tafsir. Itu berapa jilid? Ana lupa, 10 kalau enggak salah. Kemudian yang ketiga, pustaka apa? Darul Haq. Anda lupa kok itu yang mana yang Darus Sunnah, mana Darul Haq. Ya, lupa anda yang itu. Tapi itu ringkasan semua. Ada Gema Islam Press. Ya, Ya. Ada berapa? Ada 4 atau 5 lah pokoknya. Tapi yang lengkap itu cuma satu, yang terbaru itu dari pustaka apa lupa. Itu lengkap banyak kumpul. Nah, antum beli enggak itu? Kalau antum tidak punya kajiannya enggak perlu beli. Tapi kalau antum punya kajian yang tafsir Mukatsir seorang ustaz, maka antum beli tafadhol sesuai dengan yang ustaz tersebut bahas. Ya, seperti Ustaz Abu Usama membahas surat An-Nasr atau surat apa juz amma, antum beli kitab jilid terakhirnya. Ya. Begitu kalau emang antum mau. Tapi kalau untuk dijadikan referensi pribadi, antum merujuk sendiri ke situ, Anda tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena Anda khawatir aja salah paham. Iya. Tapi kalau mau tafadhol silahkan. Cuma kalau antum belum paham berapa kalimat, tanya kepada yang paham. Adapun tafsir Al-Aisar, tafsir Muyassar, tafsir Al-Sa'di, itu gampang semuanya insyaallah. Ya, gampang insyaallah. Begitu. Ya, menengah itu tadi. Sebenarnya tafsir Al-Jalalain itu ringkas sekali gitu. Tafsir Muyassar bahkan lebih dua kali lipatnya tafsir Jalalain. Tapi kenapa tafsir Jalalain itu malah justru tafsir menengah? Bukan tafsir orang awam, bukan. Karena kalimatnya itu sulit. Perlu ilmu untuk membahasnya. Makanya waktu itu anak kajian tafsir Jalalain di Tariqul Huda itu. Ya, tapi selesai itu kita ganti dengan Sunan Nasa'i. Yaitu menunjukkan bahwa kitab-kitab itu ada kelas masing-masing, ikhwan. Ringkas tidak mesti ringan. Tebal tidak mesti berat. Tinggal disesuaikan aja di mana antum berada, gitu. Ya gitu Syekh Rahmat ya. Begitu Nadia ya. Paham ya? Antum beli Nadia ya, nanti tafsir Qurtubi. Enggak, jangan. Ya, anak pernah mengkaji kata tafsir Qurtubi, anak jelaskan beberapa surat juz amma. Berfaedah. Tapi enggak bisa orang-orang awam atau pemula untuk membaca itu sendirian, enggak bisa. Apalagi terjemahan. Ya, yang mungkin banyak kesalahan. Seperti itu, kayak Fathul Bari. Pemula beli Fathul Bari terjemahan. Itu namanya ngabisin duit di hal yang dia tidak akan bisa melakukannya gitu loh. Ya, makanya proyek Fathul Bari terjemahan itu dikritisi sebagian pihak. Buat apa Fathul Bari terjemahkan? Sementara Fathul Bari itu adalah konsumsi orang-orang yang berilmu tinggi. Dan orang yang berilmu tinggi tidak akan baca terjemahan. Gitu, makanya dikritisi. Cuman ya tetap Allah Ta'ala berikan taufik semoga untuk beberapa asatidah yang menerjemahkannya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Antum mau pulang? Fadu. Ada apa? Ada acara apa? Walimahan. Hah? Gak enak badan? Masya Allah, fadu. Dari tadi itu, fadu. Jazakallah khair, Syekh. Udah datang. Waalaikumsalam. Kitab apa? Kalau mencukupkan punya kitab Arabnya aja, kayak tafsir Asadiyah, Tafsir biasa. Ansori apa? Mukhtasar tafsir. Mukhtasar fi tafsir ya. Dari siapa tuh? Mukhtasar fi tafsir. Jamaatul Ulama. Iya, maksudnya siapa? Antum beli sendiri? Iya. Dulu anak kaji itu kitab itu. Mukhtasar fi tafsir dulu anak kaji itu. Kitab itu. Dulu. Ya, terus? Tapi kitab Arabnya aja terus apa? Kurang bisa gitu beli terjemahannya. Antum beli terjemahannya? Tapi dengerin audio gitu. Audio apa nih maksudnya? Audio kajian. Untuk kitab tersebut. Kan ada kajiannya. Bacaan aja sih, bacaan aja Ustaz. Iya. Canggul satu lagi rumah. Sekarang udah jilid udah tafsir juz 2 tadinya 230, juz 2. Iya. Satu juz 2 sekarang masuk. Iya. Kalau untuk skill bahasa Arab enggak apa-apa. Maksudnya skill lah, membaca gak masalah. Tapi kalau untuk memahami gak cukup. Imma antum ada kajiannya, imma antum ada terjemahannya gitu. Kalau antum mau lebih juhud lagi, antum beli terjemahannya dan antum cocokkan terjemahan dengan tafsir tersebut. Tafsir Muyassar antum cocokkan. Tapi itu butuh waktu. Jadi itu bakal menambah ilmu dan faedah kosakata juga untuk kalau misal antum mau. Ya, kalau antum mau untuk beristifadah dari kitab tersebut. Tapi kalau antum cuma mau untuk skill bacaan, itu bisa dengerin audio saja. Begitu. Nah, tujuan antum punya kitab tersebut apa? Untuk skill baca. Hah? Sama macam itu diterjemah. Oh, khair, khair, bagus itu, bagus. Enggak apa-apa, udah mencukupkan. Diterima baca, diterima baca, diterima. Iya, khair, khair itu, khair. Bagus, bagus. Itu juga dulu anda pengen seperti itu. Cuma dulu enggak punya waktu lagi untuk proyek-proyek seperti itu, ya. Itu bagus banget itu. Ya, anda baru tahu, tapi itu bagus. Iya. Begitu ya. Cukup aja sampai sini. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.